Berikutnya izhar syafawi, ya, yaitu bila mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba, dia dibaca dengan izhar, diberi gunnah, tapi gunnahnya adalah gunnah yang kurang, gunnah naqisah. Baik, contohnya alam tara am khuliqu am zaghat khalaqakum thumma wa amtarna. Mim ketemu ta. Lahum jannatun. Mim ketemu jim. Hum dhallu. Mim bertemu dengan dhad. Wahum ala. Ya. Ingat tidak terputus suaranya. Bukan alam tara. Tetap berikan gunnah. Alam tara. Tidak. Aywa. Tidak pula dipantulkan. Jangan sampai mantul. Hum dhallu hum ala. Ya. Jangan putus, jangan terpantul, juga jangan terlalu panjang gunnahnya. Hum ala wa hum lahum jannat. Baik. Kemudian di sana ada yang perlu untuk kita ingat dan perlu kita lebih cermat padanya, ketika ada mim sukun bertemu dengan wawu dan bertemu dengan fa. Mim dan wawu kita tahu keduanya dari bibir, ya, keduanya dari bibir, sehingga kadang tanpa terasa karena kesamaan makhraj sehingga mimnya dibaca dengan lebih panjang gunnahnya, hum wa azwajuhum, ya, ya, kadang tanpa terasa, atau bahkan ada yang berpendapat bahwasanya mim ini kalau bertemu dengan wawu harus panjang sebagaimana panjangnya mim ketemu dengan ba, ya, karena sama-sama satu makhraj. Maka yang demikian diingatkan oleh para ulama tajwid tentunya, bahwasanya mim kalau bertemu dengan wawu tetap dibaca izhar, mimnya tetap mim yang jelas tanpa tambahan gunnah. Hum wa azwajuhum nasrohum wa hum lahum. Coba kita melihat contoh, contoh-contoh mim sukun bertemu dengan wawu, ya, dimulai dari contoh yang sejajar dengan nomor halaman yang memiliki latar yang agak gelap. Baik, coba kita baca mim sukun bertemu dengan wawu atau fa. Hum wa azwajuhum nasrohum wa hum lahum yamassuhum fiha. Mim sukun bertemu dengan fa. Mim dan fa keduanya sangat dekat makhrajnya. Mim dari bibir atas bawah, fa dari bibir bawah dan gigi seri atas, sehingga kadang tanpa terasa menyamarkan, menambahkan gunnah. Ya masuhum fiha. Ya. Bahkan ada mungkin sebagian yang berapa, yakni berpendapat memanjangkan gunnah. Ya, tapi ini, namun ini pendapat yang tentunya keliru. Yang benar adalah dengan membaca mim mudharah, dibaca dengan jelas. Naam. Taib. Tiga contoh yang lain. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. Nah, kita ambil contoh yang terakhir. Nah, di sini banyak, ya, contoh bacaan mim yang dibaca secara izhar. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ya idhar أَجْرُهُمْ عِنْدَ idhar رَبِّهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ juga idhar. Kita ulang lagi. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَلَا هُمْ kemudian za, kemudian nun wawu nun yahzanuna. Nah, taib ini hukum mim sukun. Ada idgham, kemudian ada ikhfa, ada pula idhar yang semuanya diberi julukan syafawi. Ya. Karena idgham ini terjadi pada bibir, idharnya juga terjadi pada bibir, ikhfanya juga pada bibir. Ya, syafah, syafah itu apa? Bibir. Sehingga dinisbahkan kepada maudhi', tempat terjadinya hukum ini, yaitu syafah. Sehingga dikatakan hukum apa? Idhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi.